Ki cinta terbaik. Insya Allah nanti diatur kene ini ono sing ora metu kayak tak tunggu balimu. Kita ikut dok si ramadu ya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan teman-teman panitia lewat macam pelon tadi ya. Oke sayang, kita kasih dulu lagunya ada apa ini? Dikasih ada Lungset. Lungset langsung saja bersama Feby, Fabiola, Pesek dan Romanza. Yes. Yes. Selamat datang dari Batu Ajaib Selayang.